Sayang, jujur beta mau bilang parale, malam ini beta sing bisa tidur tanpa ale, beta sing biasa jalan hidup ini tanpa ale, beta sing biasa. Mungkinkah beta harus pergi?